إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini untuk kembali kita melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Ya mana kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yani dari rukun yang pertama, rukun iman, al-iman billah. Di mana Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada telah menjelaskan kepada kita di antara bentuk-bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia mengimani nama-nama serta sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama dan sifat yang Allah bernama dengannya, mensifati dirinya dengannya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai Allah dengan nama tersebut atau mensifati Allah dengan sifat tersebut, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya dengan tanpa mempermisalkan dengan makhluk. Naam, atau menolaknya. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau juga menjelaskan kepada kita di antara bentuk keimanan seorang mukmin, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ilmunya meliputi segala sesuatu. Yani Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan sampai pada perkara yang tersamarkan atau yang tidak nampak dari makhluk, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Sesungguhnya tidak ada yang tersamakan bagi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu apapun yang ada di bumi maupun di langit. Yani apa saja yang ada di langit maupun di bumi, maka tidak lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan wa kadzalika tu'minu bi anna Allah ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya, sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu, sehingga apa saja yang dilakukan oleh makhluk, yang disembunyikan oleh makhluk, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita wajib untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu itu maha mampu. Naam. Di mana wa annahu idza arada syai'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan ini sudah diketahui oleh kita semuanya. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu, tinggal Allah mengatakan demikian. Menunjukkan apa? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu maha mampu. Naam. Mahma kana hadzal amr. Bagaimanapun perkara tersebut, ya, ya mungkin perkara itu adalah sesuatu yang mungkin dianggap mustahil bagi kita atau sulit bagi kita. Namun itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Inilah Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu sangat mampu. Maka kita bersyukur kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu atas segala sesuatu, bahkan dalam permasalahan yang tersulit yang kita hadapi, itu merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wanzur ila ba'tsin nas wa khalqin nas. Coba kita perhatikan, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menceritakan tentang penciptaan makhluk, penciptaan manusia. Begitu pula ya dibangkitkannya manusia setelah kematian. Naam. Kata beliau annasu malayin la yuhsihim illallah azza wa jal. Yang namanya jumlah manusia itu berjuta-juta, sangat banyak. Yang mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak ada yang mampu untuk menghitung jumlah umat manusia seluruhnya dengan tepat dan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, ya kalau manusia yang menghitung itu mesti kurang lebihnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tepat. Nah, tidak ada yang meleset sedikit pun. Baik. Kata beliau wa qad qala Allah ta'ala. Allah ta'ala telah berfirman, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah penciptaan kalian wahai manusia dan juga dibangkitkannya kalian illa ka nafsi wahida, melainkan seperti satu jiwa saja. Ya, Allah menciptakan kita yang banyak ini, manusia yang begitu banyak, kemudian Allah bangkitkan kita itu seperti apa? Allah menciptakan satu makhluk dan membangkitkan dia kembali setelah kematian. Naam, menjelaskan tentang kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kullul khalaiqi khalquhum wa ba'thuhum ka nafsi wahidah. Kata Syekhul Utsaimin, setiap makhluk, ya, penciptaan mereka maupun dibangkitkannya mereka setelah kematian, itu seperti jiwa yang satu. Naam. Wa qala Allahu azza wa jal, Allah juga subhanahu wa ta'ala atau Allah azza wa jal berfirman tentang dibangkitkannya manusia, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahir. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya, ya, dibangkitkannya manusia itu dengan satu kali tiupan, tiba-tiba mereka semuanya telah berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-qudrah, kekuatan, kemampuan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga, ya, begitu banyak makhluk yang ada dalam penciptaan mereka, begitu pula dibangkitkannya mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali, ini seperti diciptakannya satu makhluk dan dibangkitkan kembali. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala begitu mampu, ya, atas semua itu. Naam. Kata beliau, wa tara syai'an min ayatillah fi hayatikal yaumiyah. Kata beliau, engkau melihat atau kita mendapati atau melihat dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau disebut dengan ayatu kauniyah. Naam. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita menyaksikan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kata beliau, fa innal insan idza nama faqad tawaffahu Allah. Seorang insan ketika dia tidur, ya, maka pada hakikatnya dia telah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidurnya kita itu adalah wafat, ya, mati. Namun apa? Mati kecil. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-60. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl. Dan dialah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yatawaffakum bil-layl, yang mewafatkan kalian, yakni yang mematikan kalian, bil-layl, ketika di malam hari. Yakni ketika apa? Kita tidur. Nah, jadi tidur itu adalah mati. Namun bukan mati besar, yakni bukan mati terpisahnya antara ruh dengan jasad. Naam. Tapi disebut dengan apa? Mati ketika orang tidur. Kata beliau, lakinnaha laysat wafatan tammatan tufariqu fihi ruh al-jasad mufaraqatan tammah. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, ya, bahwasanya ketika di malam hari kita tidur itu adalah kita sedang mati, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi maknanya ialah bukan berarti kita itu wafat dengan yang sempurna, yakni wafat yang menjadikan terpisahnya antara ruh dengan jasad secara sempurna. Tidak. Nah, Lakin mufaraqatun laha na'u ittisalin bil badan. Namun dikatakan tidur itu juga sebagai mati, ya, dikarenakan adanya pemisah antara, ya, atau termasuk dari jenis pemisah antara badan dengan jasadnya, masih nyambung, tidak pisah seluruhnya antara jasad dengan badan, ada yang masih nyambung. Tapi kalau mati yang sesungguhnya itu apa? Terpisah antara apa? Jasad dengan badan secara utuh. Nah, demikian pula tidur, ini dikatakan mati, namun masih ada tersambung antara jasad dengan ruh. Nah, kemudian kata beliau, summa yab'atsullahu na'ima min nawmihi fayahussu bi'annahu qad uyya hayatan jadida. Di mana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tidur, naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membangunkan kita dari tidur. Ingat, ya, ketika kita bangun itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang yang tidur dia bisa bangun kembali. Ya. Karena apa? Tidak setiap semua orang yang dia tidur dia bisa bangun kembali. Ada yang orang dia itu tidur untuk selama-lamanya. Yani benar-benar terpisah antara jasad dan ruhnya. Dan ada juga yang dia ketika tidur Allah Subhanahu wa taala pun kembalikan ruhnya sehingga dia pun bisa bangun kembali. Naam. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau sebutkan di sini, beliau mengatakan summa ba'athahu Allahu na'im. Kemudian Allah bangkitkan kembali orang yang tidur tadi. Ya. Jadi ketika kita tidur, ya, itu kita dikatakan mati. Ya, mati dalam artian terpisah ruh kita dengan jasad tapi tidak terpisah secara utuh. Maka ketika kita bangun, maka itu pun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah kembalikan ruh kita seutuhnya untuk kita kembali bangun dari tidur kita. Nah, ketika kita tidur, kata beliau, kemudian Allah takdirkan kita bangun kembali, maka kita akan merasakan, seakan-akan kita merasakan kehidupan yang baru. Ya, ketika kita mungkin capek, nah, setelah kerja seharian atau kerja yang berat, ya, terkhusus ketika di malam hari kita tidur, maka ketika di pagi hari kita bangun, seakan-akan kita merasakan kehidupan yang sangat nikmat, merasakan tubuh kita itu begitu segar, ya, pikiran kita menjadi fresh, tenang. Seakan-akan kita itu baru hidup kembali. Ini kata beliau. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa kana atharu hadza yadhharu qabla an tujada hadhil anwaril kahrubaiyah. Yang mana, ya, perasaan ketika kita itu tidur, kemudian bangun seakan-akan kita terasa hidup, baru hidup kembali, ini terasa ketika sebelum ditemukannya, ya, listrik, lampu. Nah, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hal yang demikian ini akan terasa ketika di zaman dahulu kala, ketika mungkin masih di zaman masih menggunakan apa, lampu pelita, ya, belum ada listrik zaman sekarang. Ini kata Syekh Utsaimin. Hal yang demikian, ya, ini ketika seseorang itu dia bangun dari tidurnya, dia akan merasakan bahwasanya dia mengalami hidup yang baru. Ini terasa ketika dahulu tatkala sebelum ditemukannya apa, lampu. Lampu listrik. Ya. Ini kata beliau. Kemudian kata beliau, lamma kana an-nasu idza ghasyiyahumul lail ahassu bizulmati wa ahassu bilwahshati wa ahassu bisukun fa idzan balaja as-subh ahassu bil isfar wan nur wal insirah fayajiduna ladjatan lil idbari al-lail wa ikbali an-nahar. Kata beliau, di mana Ya, dahulu ketika sebelum ada yang namanya lampu listrik, ya, ketika seseorang dia tidur kemudian dia bangun, atau ketika tiba malam hari diliputi dengan kegelapan, ya, sehingga timbul ada yang namanya ketakutan, ketenangan, itu akan dirasakan seseorang ketika malam hari di malam yang begitu gelap. Ya, ada yang rasa takut, ada yang rasa tenang. Nah, sehingga tiba ketika waktu subuh, ya, mulailah cahaya terang itu muncul, maka akan terasa kenyamanan, kelapangan, kelezatan. Ya, dikarenakan apa? Malam telah berlalu dan berganti siang. Nah, dan ini bisa dirasakan oleh mereka, orang-orang yang apa? Mungkin tinggal di daerah pelosok. Ya, mungkin di tepatnya itu belum ada yang namanya lampu listrik. Coba lihat ketika mereka mengalami malam hari. Nah, mereka merasakan khawatir, ada yang merasakan tenang. Ketika tiba waktu, muncul waktu pagi hari, mereka merasa seakan-akan mereka hidup. Ya, dengan hidup yang baru. Nah, ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, wa ammal yaum, adapun pada hari ini. Yani apa? Pada hari ketika Syekh Ibnu Utsaimin masih hidup, beliau sampaikan, adapun pada hari ini, faqad asbahatil layali ka'annaha nahar. Ya, di mana pada hari ini malam itu seperti siang. Fala najidu al-ladzata allati kunna najiduha min qabl. Di mana kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita tidak mendapatkan kelezatan yang dahulu kita rasakan, ya, di zaman sekarang ini. Nah, mungkin kita bisa merasakan ketika lampu itu dia padam, lampu listrik padam. Nah, itu waktu malam seakan-akan lama terasa. Iya kan? Bahkan ketika kita beribadah di malam hari, terkhusus melaksanakan qiyamul lail, tilawat di malam hari, nah, kata Syekh Utsaimin, yang demikian ini kita tidak lagi kita rasakan di zaman sekarang. Kenapa? Karena sekarang siang dan malamnya itu sama. Setelah apa? Adanya lampu listrik. Nah, demikian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun kata beliau, walakin ma'a dhalika yahussul insanu bi annahu idza istayqadha min nawmihi fa ka'annama istayqadha ila hayatin jadidah wa hadhihi min rahmatillahi wa hikmatih. Namun walaupun demikian, ya, kata beliau, seorang insan ketika dia bangun dari tidurnya, maka seakan-akan dia bangun dari hidup yang baru. Dan ini merupakan, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hikmah darinya. Naam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Penjelasan beliau Syekh Utsaimin wa taala berkaitan dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya di dalam alam semesta ini terdapat, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan pada diri kalian, yakni pada diri kita manusia. Entah itu dalam penciptaan kita, dalam organ tubuh kita, atau berkaitan dengan diri kita, itu terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat? Naam. Ini kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang bisa kita lihat di sekitar kita, bahkan pada diri kita. Sehingga sesuatu yang sangat rumit, yang sangat sulit, bahkan itu dalam urusan kita yang mungkin kita menganggap itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita keluar darinya, ingat Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap urusan yang kita jalani, sesulit apapun pasti akan ada jalan keluarnya, akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita mengimani akan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, mengimani kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau mengatakan wa kadzalika nu'minu bi anna Allah as-sami'un basir. Demikian pula di antara bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar lagi maha melihat. Yasma'u kullama naqulu wa in kana khafiyan. Di mana Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, itu maha mendengar segala sesuatu apa yang kita ucapkan. Wa in kana khafiyan, walaupun apa yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang tersamarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala atau Allah tabaraka wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-80. Kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyangka atau mengira atau menduga bahwasanya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, la nasma'u sirrahum wa najwahum, tidak mengetahui perkara yang samar di antara mereka atau perkara yang bisik-bisik di antara mereka. Ya, sirro itu perkara yang tersembunyi, najwa itu perkara yang sifatnya berbisik-bisik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka umat manusia mengira kita tidak mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka bisikkan? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan ya rusul-rusul kami, yakni utusan-utusan kami, para malaikat, di sisi mereka, ya di sisi kita semuanya, yaktubun, senantiasa menulis apa yang kita sembunyikan, ya apa yang kita bisik-bisikan, apa yang kita ucapkan. Menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala sami'un, maha mendengar. Naam. Baik. Wa qala Allah azza wa jal, dan Allah azza wa jal juga berfirman dalam ayat yang lainnya, dalam surat Thaha ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala itu ya'lam, senantiasa maha mengetahui, ya'lam as-sirra, perkara yang sir, ya, yang tersembunyi, wa akhfa, atau yang tersamarkan. Kata beliau, ay akhfa min as-sir, yakni perkara yang tersamarkan dari yang tersembunyi. Naam. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala ya'lam, mengetahui. Yakni tidak ada segala sesuatu yang terluputkan dari ilmunya Allah dan pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau, wa huwa ma yukinnul insanu fi nafsihi. Yakni apa yang disembunyikan oleh seorang insan di dalam jiwanya, di dalam dirinya, ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, inilah sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Bahkan apa yang disembunyikan dari hati kita, qalbu kita, ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah pengetahuan Allah dan pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda sekali dengan pengetahuan serta pendengaran makhluk. Nah, kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-16, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami ciptakan manusia. Ya, Allah yang menciptakan kita. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui, tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang diucapkan oleh jiwa itu. Ay ma tuhadditsu bihi nafsuhu ya'lamuhu Allahu wa in kana lam yadhhar lil ibad. Tuwaswisu bihi nafsu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Maknanya ialah apa yang diucapkan oleh jiwa tersebut itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana lam yadhhar lil ibad. Walaupun apa yang diucapkan oleh jiwa seseorang itu tidak nampak oleh hamba yang lainnya. Naam. Menunjukkan bahwa apa? Ilmunya Allah, pendengarannya Allah itu meliputi segala sesuatu, bahkan apa yang tersimpan di dalam kalbu kita, apa yang dibisikkan oleh jiwa kita, pada diri kita yang terlintas dalam pikiran kita, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya. Walaupun apa yang kita sembunyi, apa yang kita ucapkan dalam jiwa kita ini tidak diketahui oleh hamba yang lainnya, namun tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa huwa azza wa jal basirun yubsiru dabiban naml aswadi ala sakhrati sawda fi zulmatil lail la yakhfa alayhi. Demikian pula ya Allah azza wa jal basirun, maha melihat. Yubsiru dabiban namli al-aswad, ya mana Allah itu melihat langkah ya seekor semut yang berwarna hitam, ala sakhrati sauda, di atas batu yang berwarna hitam, fi zulmatil lail, di dalam kegelapan malam hari, la yakhfa alayhi, tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang ada pada diri kita, apa yang kita perbuat, apa yang terlintas di benak kita, apa yang ingin kita rencanakan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang, walaupun makhluk yang lainnya tidak mengetahuinya. Sehingga apa yang tidak baik pada jiwa seorang hamba itu pasti akan Allah singkap, pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan nampak pada perbuatannya, tutur katanya, apa yang tersimpan dalam jiwanya. Demikian pula keinginan yang baik, usaha yang baik dari seorang hamba, walaupun tidak diketahui oleh orang lain, namun dia ikhlas dalam mengerjakan hal tersebut, maka pasti Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan memunculkan asar pengaruh dari kebaikan yang ada pada kalbu orang tersebut. Ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka keseharian kita, waktu yang kita jalani siang dan malam, apa yang kita lakukan, semuanya tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini senantiasa untuk kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap ucapan dan perbuatan kita. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita menjadi sesuatu yang ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.